Kami ingin belajar sholat yang benar dan nyunnah. Pada siapakah harus belajar? Sementara di kampung, kiai-kiai meragukan. Belajar kepada kiai yang tidak meragukan, yaitu yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yaitu selalu mengikuti dalil di dalam mengajarkan solat, mengajarkan ibadah-ibadah, tidak sekedar kata fulan dan kata fulan, tetapi kata Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi bukan sekedar taklid, ikut-ikutan apa yang dikatakan kiai. Tanya sama kiainya, apa dalilnya? Sebab agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan kata fulan dan allan. Iya. Jadi kita kenal dulu orangnya, apakah dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Taib. Kalau tidak ada di kampung, pergi. Ya. Dari kampung tersebut cari guru. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka berdatangan dari kampung-kampung, dari dusun-dusun, dari pegunungan-pegunungan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Setelah itu mereka kembali kepada kaumnya untuk mengajarkan kaumnya. Ya, seperti yang Allah firmankan, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din." Haruslah ada bagi setiap kaum itu sekelompok orang yang pergi untuk tafaqquh fid-din, untuk mendalami agama. Ya. Untuk mendalami agama. Taib. Sehingga dia bisa kembali kelak ya, ke kampungnya untuk mengajarkan mereka agar mereka tahu ajaran-ajaran agama mereka. Wallahu a'lam.